وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد، pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan-permasalahan dakwiyah yang terjadi di zaman kita hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini antara lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siapa al-mustaqimin ala tariqah dan siapa al-munharifina anha, siapa orang-orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tariqat ahli sunnah, dan siapa di antara mereka yang telah menyimpang darinya. Hal ini adalah salah satu amalan yang dicontohkan oleh salaf, mengenali kondisi zaman dia hidup, sehingga apa yang dia pelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sunnah, dia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidaklah ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran wa sunnah dan siar salafil ummah itu hanya sebatas teori yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, dia tulis, namun dia tidak mengerti bagaimana mengamalkannya. Maka sangat penting kita mengenali kondisi ini di bawah bimbingan tentunya para ulama sunnah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, dari pembahasan semisal ini kita bisa mengambil manfaat pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salafun salihun terkait kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucapan mereka dan membaca buku-buku karya-karya mereka, ternyata kita mendapatinya itu adalah wasiat yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Quran was Sunnah. Dari satu sisi, dari sisi lain realita membuktikan bahwa apa yang mereka wasiatkan itu adalah benar, bahwa barang siapa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan ahlul batin, mendengar dari mereka, mempersilahkan mereka berbicara di hadapannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, ternyata itu adalah salah satu al-asbab al-kubra seorang jatuh pada al-inhiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Sejarah telah sering kita dengar fulan bagaimana bergaul dengan ahlul bid'ah yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang, yang satu lagi juga demikian, bagaimana dia sempat bergaul dengan mu'tazilah, akhirnya dia hanyut di dalam kubangan syubhat al-mu'tazilah, sehingga dia menjadi seorang yang mu'tazili. Namun ternyata itu bukan sebuah kisah belaka yang tidak ada ibrah padanya. Ternyata di zaman kita hidup ini tidak sedikit orang-orang yang dahulu di awal sayrihi, di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, berada di atas al-manhaj salim, di atas manhaj yang kokoh, kemudian bersama waktu ketika dia mengabaikan prinsip salaf dalam menyikapi ahlul batil dan meninggalkan pergaulan dengan mereka, sudah diabaikan. Maka ternyata beberapa pihak yang dahulu kita melihatnya sebagai seorang yang masya Allah memiliki kemampuan-kemampuan ilmiah, ternyata sekarang telah menyimpang. Maka dari itu, ini sebagai nasihat buat saya pribadi. Hal ini saya sampaikan untuk saya bisa mengambil pelajaran. Dan semoga Allah membantu saya untuk bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan yang kedua, untuk antum talabatul ilm. Manfaat juga pembahasan seperti ini sebagai pembekalan buat kita dan antum semuanya, yang insya Allah ke depan antum akan menjadi duat menebarkan sunnah dan tauhid. Ketika kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang seperti ini dan fatwa ulama sunnah tentangnya, dikhawatirkan kita pun akan terseret pada penyimpangan. Mungkin bermula bukan dari membela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terang-terangan, tetapi membela sosok-sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Ketika temannya yang lain memiliki informasi, keburu syaitan mendahului dia untuk menanamkan penyakit hasad terhadap temannya. Kenapa dia tahu, saya tidak tahu? Kenapa dia memiliki informasi ini, saya tidak? Kemudian mencoba menentang informasi temannya, atau melakukan lamz, semacam peremehan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan, menyikapi teman-temannya yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tulabnya, pembahasan manhaj, manhaj terus. Yang penting itu bagaimana kita mengenal usul, mengenal lughatul arabiyah, hadis, masail fiqhiyah tentang tauhid. Lamz. Dari waktu ke waktu pembahasannya tentang manhaj, manhaj dan manhaj. Atau dengan kata lain, haula ashabul manhaj, ashabul manhaj. Wal'iyadu billah. Berlanjut langkah demi langkah khutuwati syaitan, sampai akhirnya dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang ada pada sosok, pada syakhsiyah yang dia bela tadi. Ya ma'syara talabatil ilm, waspadai khutuwati syaitan. Nah, karena khutuwati syaitan itu datang tanpa disangka dan tanpa dirasa. Di antara yang mendorong saya untuk berbicara seperti ini di kesempatan-kesempatan tertentu, yang walhamdulillah durus di ma'had kita juga ada ihtimam terhadap masail usuliyah, usul tafsir, usul fiqh, usul hadis, qawaid fiqhiyah, durus dalam bidang fikih, durus dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang lughah, dalam bidang tafsir, dalam bidang mustalah hadis, qiraatul Quran wa hifdzul Quran. Walhamdulillah, yang kita berharap Allah jadikan itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kemungkaran, ilmu yang bermanfaat menguak, membuka tabir syubhat, serta mencegah kita dari mengikuti kungkungan syahwat. Amin Allahumma amin. Dan semoga amalan thalabul ilmi yang kita lakukan ini termasuk al-hasanat al-mudhibah lis-sayyi'at, hasanat yang dapat menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, ketika saya sempat berbincang dengan salah satu kawan kita, dulu mungkin duduk bersama kita, yang sempat saya ceritakan, sempat saya sampaikan, yang itu membuat saya sedih. Saya bersama dengan salah seorang ustaz, di antara al-asatidz al-afadil, berkunjung ke negeri Yaman, ke salah satu ma'had yang ada di sana, kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib. Sampai perbincangan pada waktu itu menyentuh nama salah satu ahlul batin di masa ini, yaitu Ali bin Hasan al-Halabi. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, di saat itu saya sampaikan tentang siapa Ali al-Halabi ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya dan ustaz yang bersama saya pada waktu itu, "Ya ustaz, kalau kita di sini diajari oleh syekh kita untuk tidak berbicara mendahului ulama, termasuk tentang Ali al-Halabi ini, enggak ada ulama yang berbicara. Kita di sini diajari untuk tidak berbicara mendahului para ulama." Masya Allah. Tentunya kalau seandainya dia ucapkan itu dengan kalimah yang lebih beradab, dengan mengatakan afwan ya ustaz, hal ini sangat penting. Apa bisa misalkan saya mendapatkan referensi literatur, aqwal ulama, fatwa ulama tentang hal ini? Itu adalah kalam muta'addib, talibul ilmu mutawadhi'. Bukan dengan seperti ungkapan yang kita dengarkan tadi. Maka ana bersama ustaz yang di sebelah ini sempat terdiam memikirkan bagaimana mengarahkan saudara kita ini. Dengan terpaksa beberapa ucapan yang mungkin pahit dirasa, tetapi ana berharap itu adalah obat buatnya, sebagai bentuk kasih sayang saya untuknya. Saya katakan barakallahu fiik, al-asatidzah yang di Indonesia itu juga mereka adalah murid-murid ulama. Hadza al-ustaz, ana sebutkan al-ustaz Qamar, al-ustaz Usama, al-ustaz Ruwaifi, dan yang bersamanya dahulu belajar di Madinah kepada ulama kibar. Supaya saya tekankan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar tidak sekibar itu. Supaya dia sadar, semoga dia memahami kalimat yang saya ucapkan, ulama kibar. Maka ustaz-ustaz kita tadi yang saya sebutkan itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, murid Syekh Ubaid Al-Jadiri, dan masyayikh yang lainnya. Pernah belajar menghadiri halaqat Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, guru Syekh Rabi. Ini ustaz-ustaz kita yang di Indonesia. Dan mereka semua mendapatkan nasihat, bimbingan dari ulama kibar tadi untuk tidak berbicara mendahului ulama. Begitu juga ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Yaman, murid daripada Syekh Muqbil. Dan semua masyayikh yang ada di Yaman sekarang murid daripada Syekh Muqbil. Al-Ustaz Abdurrahman Abu Usama, Ustaz Abdurrahman Lombok. Al-Ustaz Abu Ubaidah Syafruddin. Al-Ustaz Fauzan. Dan yang lainnya asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan itu murid daripada Syekh Muqbil. Dan Syekh dahulu menasihati kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, ulama telah berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang Ali Al-Halabi. Oh ya Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau seandainya antum bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentangnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Telah berbicara tentangnya Syekh Shalal Al-Fauzan. Telah berbicara tentangnya Syekh Rabi bin Hadi. Wa Syekh Muhammad bin Hadi. Dan masyayikh yang lainnya. Saya menghargai semangat ikhwan kita yang belajar di Yaman. Semoga Allah menjadikan mereka du'atan bal ulama. Semangat untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu fikih, dan yang semisalnya akidah, tauhid. Dan itu yang saya nasihatkan untuk diri saya dan seluruh ikhwan. Ihtimam terhadap durus yang ada di ma'had masing-masing. Baik durus ammah ataupun durus khasah. Tapi tolong jadikan sebagian kecil waktu antum. Saya katakan sebagian kecil waktu antum. Di hari Jumat, di hari libur tidak ada durus khasah. Kalau durus ammah yang langsung diberikan oleh syekhnya. Mungkin masih berjalan walaupun hari Jumat, ba'dal asr atau ba'dal maghrib. Di kesempatan itu, di hari Jumat, antum jadikan waktu satu atau dua jam membaca fatwa ulama. Fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Syekh Shalal Fauzan tentang al-umur, perkara-perkara di zaman kita yang kita hidup ini. Jangan sampai antum ketinggalan yang seperti itu. Apa manfaatnya antum belajar fikih hingga mendalam? Usul tafsir hingga mendalam, usul fikih hingga mendalam, al-lughah wal hadis, tetapi antum tidak tahu tentang kondisi zaman antum, manil mustaqimin wa manil munharifin. Maka sangat dikhawatirkan antum bukannya bisa memberi manfaat kepada orang, kepada umat, kepada salafiyin, justru antum memberi darar terhadap salafiyin tanpa antum rasa. Nah, yang seperti ini terjadi, semisal yang saya ceritakan ini, lebih dari sekali atau dua kali. Saya berjumpa dengan sebagian teman-teman di sana. Ya subhanallah. Maka kalau ada di antara antum yang akan berangkat nanti ke Yaman, ya, ingat baik-baik nasihat ini. Nah, mungkin antum atau saya tidak sempat berjumpa dengan antum. Silahkan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh. Agar nanti kita, para asatidah, bisa mengambil manfaat dari antum sepulang dari sana. Mengambil faedah-faedah ilmiah sepulang antum dari sana. Tapi ingat, jadikan sebagian waktu antum. Sebagian kecil waktu antum. Untuk membaca, memahami fatwa ulama al-kibar. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyakum. Itulah beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadikan sekelumit waktu kita di tengah-tengah durus di ma'had ini membahas seputar masail manhajiyah. Kita ambil misal pada malam hari ini pembahasan tentang Ali Al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja, salah satu al-munharifin di zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Roja, yang diagung-agungkan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, nah, diagung-agungkan oleh Abdul Hakim Abjad, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain dan yang lainnya dari al-hizbiyin di negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Al-Halabi? Tadi dalam mukaddimah majlis ini sudah saya sebutkan Ketika seorang telah mengabaikan wasiat dan nasihat salaf terkait dengan sikap menjauhi ahlul batil dan ahlul bid'ah untuk tidak duduk dengan mereka, semajlis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung dalam lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka insyiraf itu masuk kepada seorang dan menyeretnya jatuh pada penyimpangan. Maka Ali Al-Halabi adalah salah satu dari mereka yang telah mengabaikan wasiat salaf. Kita tahu dia dulu pernah mensyarah Syarhus Sunnal Barbahari. Pernah memiliki syarah tentang Al-Asma wa Sifat. Itu bukan jaminan ya ikhwan. Ketika wasiat salaf hanya diambil sebagiannya dan ditinggalkan yang lainnya. Ali Al-Halabi dalam salah satu penyimpangannya adalah memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhd wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Ali Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah Hiyal Wasat As-Syar'i Al-Mubadu Littatarruf pada tahun 2010 bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa judul yang nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, wa qabla ar-raddi ala tilkumud da'wa al-batila wa daf'an li ikhtilafil mafahim uqarrir. Sebelum saya membantah berbagai klaim yang batil itu tadi, ini pembahasan sebelumnya, dan dalam rangka untuk menepis adanya pencampur adukan pemahaman di dalam memahami urusan-urusan dakwah, uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yadurul khilafu fiha bainas salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-Salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara Salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi As-Salafiyin atau Salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi Salafiyah dalam permasalahan akidah? As-Sufiyah, Asy'iyah Rafidhah, Al-Batiniyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Semua itu adalah para penyelisih ahli sunnah. Nah, ana ulangi ucapannya supaya antum bisa paham dengan lebih baik. Ukarir, maka saya menetapkan Bukan salah ucap ya. Karena dia sudah mengatakan uqarrir. Saya tegaskan. Saya tetapkan. Annal masail fiqhiyah awil aqadiyah, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-salafiyah. Nah, siapa yang menyelisih salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'duhum ba'dan, bahkan khilaf perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufiyah misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan. Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwaddafa bi ayyi shaklin min al ashkal wala bi ayyi halin min al ahwal liddi'ai ala jihatin ma bitatarruf aw ramyiha bil irhab idh hiya masailu ilmiyatun mahdhah khalisah. Nah, tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin min al ashkali wala bi ayyi halin min al ahwali liddi'ai ala jihatin ma bittatarrufi aw ramyiha bil irhab idh hiya masailu ilmiyatun mahdhah khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua, diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang bertaksub kepadanya itu mungkin yang dimaksud, yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Nah, hawa nafsu. Nah, padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah atau al-masail fiqhiyah wal aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi, yang salah satu tulisannya apa? At-Ta'liqat Al-Athariyah ala Al-Mandhumat Al-Baiquniyah. Anak nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah akan yurisul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil misal yattabihu al maqal. Kata Ali Al-Halabi, kamithli, dia mempermisalkan seperti permasalahan masail isbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'ala al-wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wa tawassul bi ghairillahi subhanahu mubadakan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghunuwi fi jinabi sayyidina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Fahadihi masail kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd bain 'ammati ulama'i ahli al-qiblah ala ikhtilafi firaqiha wa madzahibiha. Seperti apa permasalahan yang enggak boleh diseret dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan itsbat asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini ahli sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih ahli sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun. Ini masalah aqidiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd wa radd, masih terjadi diskusi. Hakada? Masih terjadi diskusi atau permasalahan yang sudah mahdum? Permasalahan yang sudah selesai bahwasanya Jahmiyah mani'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi anna al-Qur'ana makhluq laisa kalam Allah fa huwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd wa radd baina ulama ahli sunnah. Ya Al-Halabi, mana syarah antum terhadap syarah sunnah al-Barbahari yang di sana disebutkan masail aqidiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan syarhus sunnah. Aina kalamuka ya al-Halabi. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan uluwallah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyi, beristiwa di atas arsynya, ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhd wa radd, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatsah dan hulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masalah yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain dalam hal ini as-sufiyah adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidhah yang mengkafirkan ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummul mu'minin bizina wal fahishah, ini juga bukan masih adalah permasalahan akhd wa radd. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij. Khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap ulatil umur. Khilaf kita dengan kilabun nar adalah masail yang antum katakan di sini. la yajuzu an tushab wa tuwaddaf bi ayyi shaklin min al ashkal wa bi ayyi halin min al ahwal lidda'i ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma, mubham. Hadza alimul lisan, hadza ar-rajul alimul lisan, ya ikhwan, intabihu intabihu barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asyairah wa ghairihim, adalah masail akhd wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan Alil Halabi seperti ini? Yang zahir urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul usul salafiyah wa huwa mukhalafatu ahli bid'ah wal ahwa, karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama-ulama salafiyah as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm, bersama dengan nasihat kami, ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lughah wal hadis wal quran wal ukhuwa wal mahabba wal nasiha wal munafaha. Tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita, ana dan antum, as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya, ana dan antum, al-fitan ma zahara minha wa ma batan al-kabira wa al-saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.